dan pelabuhan nan cepat bujur. Lau nak melimbatasi laut tanah Malaysia, usapat duit sumpah dan rau puji. Kak Riko Uwesi.